yang bakal hadir bareng Juwana. Ada siapa? Kia Maudrela Juwana. CGS juga terima kasih ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri dong, berdiri. Nyanyi bareng ya. Senang bareng susah, susah bareng nyanyi. Sayang sirahku, wes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.